A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sore hari ini kita panjatkan syukur, puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua diberi kesempatan bersilaturahim. Alhamdulillah, senang sekali saya berbahagia bisa ada di hadapan bunda-bunda sekalian, saudari-saudariku sesama muslimah. Salawat dan salam tentu selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan, yang selalu kita harapkan agar suatu hari nanti kita bisa berkumpul dengan beliau. Tidak ada harapan yang lebih indah daripada harapan untuk berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama sekali bunda, kalau mau agak maju ke depan juga silahkan. Saya juga mohon maaf, saya berdiri di hadapan bunda-bunda sekalian, banyak yang jauh lebih sepuh dari saya, banyak yang jauh lebih berilmu dari saya, masya Allah. Mohon maaf lahir dan batin terlebih dahulu, saya berada di depan, berdiri ataupun duduk lebih tinggi dari bunda sekalian, dari saudari-saudariku, maaf lahir dan batin. Yang kedua tentu terima kasih sekali melalui Bunda Dewi, saya diundang untuk bisa berbagi di sini. Alhamdulillah memang dalam satu tahun terakhir ini Allah memberikan amanah kepada saya, entah bagaimana dan mengapa, entah dari mana cara dan jalannya, tanpa pernah saya rencanakan, tanpa pernah saya duga. Tapi saya banyak sekali diminta untuk berkeliling ke berbagai majelis taklim, baik di perumahan, perkantoran, kampus, komunitas, dan bermacam ragam lainnya. Dan diminta untuk berbagi di kajian-kajian Islam, berdiskusi. Tentu saja buat saya itu sebuah amanah yang harus saya jalankan, dan lebih jauhnya lagi tentu bagi saya itu adalah sebuah pembelajaran. Kenapa pembelajaran? Karena kemanapun saya pergi, kemanapun saya berbagi seperti ini, kemanapun saya melakukan atau menyampaikan tausiah, justru saya belajar dan melihat bahwa ternyata begitu banyaknya muslim dan muslimah yang sesungguhnya memiliki hati kecintaan, kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dengan selalu menggerakkan kaki dan langkahnya ke majelis ilmu karena ingin selalu merasa dekat dengan Allah dan Rasulnya. Itu pembelajaran yang sangat besar buat saya. Saya yang sedang dalam proses berhijrah, berhijrah dan berhijrah. Semoga kita semua akan selalu istiqomah di dalam proses hijrah, hijrah dan hijrah di dalam kehidupan yang kita jalani. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akan bicara tentang merenda hijrah menuju pulang. Karena tadi sudah mengungkapkan hijrah. Dari kata tersebut justru saya terlebih dahulu ingin membicarakan tentang kata pulang. Ya, kalau saya tidak salah dengar tadi ada sepenggal ayat dari Al-Ghafir ya. Bukan. Muhammad. Al-Jumu'ah ya. Apakah ini yang tadi dibaca? Ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah ridho pertemuan kita ya. Masya Allah. Masya Allah. Disitulah tafakur kita kepada Allah. Tanpa saya tahu, tanpa kita berencana, ini adalah ayat pertama yang saya cantumkan di dalam apa yang ingin sampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihatlah bunda dan saudari-saudariku, betapa sesungguhnya Allah selalu ada bersama orang-orang yang bernawa itu untuk mencari jalannya. Bernawa itu untuk selalu berhijrah, berhijrah, berhijrah dan mendekat kepadanya. Hal-hal kecil seperti ini saya selalu belajar untuk memaknainya di dalam hidup. Saya selalu belajar untuk mentafakurinya. Orang banyak tanya pada saya di dalam setiap majelis dan kajian, Mbak Peggy, udah berapa lama belajar lagi Islam? Saya bilang saya sangat tidak berilmu. Saya baru 1,5 tahun saya kembali berhijrah untuk mendalami agama yang saya anut. Dan dalam 1,5 tahun itu, saat akhirnya ini, saya diberikan amanah untuk berkeliling seperti ini. Lalu ditanya, bagaimana caranya bisa istiqomah? Saya selalu menjawab, saya tak punya cara lain yang bisa saya sampaikan untuk bisa istiqomah di dalam keinginan kita mencintai Allah dan Rasulnya, kecuali dengan satu cara, tafakkur. Karena dalam ayat-ayatnya Allah juga banyak mengatakan, afala yatafakkarun, kata Allah. Apakah engkau berpikir? Apakah kalian menjadi hambaku yang berpikir? Hambaku yang merenung? Hambaku yang mempertanyakan kecintaan dan kerinduannya kepada afala yatafakkarun? Berpikir. Kalau saya tidak salah, di dalam ayat-ayat Al-Quran ada hampir 98 kali disebut dalam berbagai bentuknya. Terima kasih. Cukup, alhamdulillah, cukup. Sudah cukup. Sehingga bertafakur, berpikir, memikirkan, merenungkan hanya menjadi satu-satunya cara bagi kita untuk tak kehilangan kecintaan, kerinduan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dengan bertafakur, kemudian kita bertanya. Kemudian Allah berkata, apakah engkau berpikir? Apakah engkau memikirkan semua tanda-tanda kebesaranku? Perpindahan siang menjadi malam. Allah tanyakan, afala yatafakkarun? Apakah kau pikirkan kenapa aku ciptakan siang dan kenapa aku ciptakan malam? Pada Al-Muzammil Allah katakan, karena aku tahu hamba-hambaku itu pada siang hari punya kesibukan yang begitu panjangnya. Sehingga aku ciptakan malam. Kalau saya tidak salah, astagfirullah, dalam surat Al-Ghafir juga dikatakan, Allah ciptakan malam agar hamba-hambanya beristirahat, memiliki waktu untuk betul-betul merenungkan Allah. Tapi Allah katakan, begitu banyak hambaku yang masih berpaling. Apakah engkau memikirkannya? Pada Ali Imran, pada Baqarah, pada banyak sekali surat-suratnya selalu Allah ulangi, Ya tafakkarun. Berfikirlah akan tanda-tanda kebesaranku. Hari ini di hadapan kita semua Allah tunjukkan kebesarannya. Ternyata ayat pertama yang ingin saya sampaikan adalah ayat akhir dibacakan di majelis ini. Allahu Akbar. Ya tafakkarun, bertafakur. Saya selalu merasa terharu akan hal-hal yang demikian. Kalau kita tak bertafakur, Bunda, kalau kita tak merenungkan dan memikirkannya, banyak hal-hal begini lewat dalam hidup kita. Lalu kemudian kita tak punya rasa dan cara untuk berinteraksi dengan Allah, karena begitu banyak hal lewat begitu saja di dalam hidup kita. Tak kita pikirkan, bagaimana mungkin seorang saya yang tak berilmu ini, yang dimintakan oleh Bunda Dewi untuk bisa berbagi di masjid ini, kemudian saya berpikir ingin menceritakan tentang proses hijrah, karena itu pengalaman spiritual yang sangat membekas bagi saya. Saya yang tak faham apa-apa, tak tahu apa-apa, bertemu Bunda-bunda sekalian di majelis, mengapa kita bisa dipersatukan oleh pembukaan dan penutupan yang sama? Semoga Allah ridho. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat ini memang sangat luar biasa. Kalau kita bicara kata pulang, maka kemudian kita bertanya, kemana sesungguhnya kita akan pulang? Al-Baqarah 156, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sering mengatakan itu. Sesungguhnya aku adalah milikmu ya Allah, dan aku akan kembali padamu. Sesungguhnya kita semua adalah milikmu ya Allah, dan akan kembali kepadamu. Terus kita ucapkan, terus kita ungkapkan. Tapi Bunda, saya ini mati-mati. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita sering mengungkapkan hal tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milikmu, aku kembali kepadamu. Tapi kalau sekarang saya tanya sama Bunda, atau saya tanya sama diri saya sendiri, kalau dua pilihannya, ya Bun ya, mau sakaratul maut duluan, atau Bunda mau nunggu hari kiamat? Loh, jawabannya langsung kayak saya ya, pusing gitu ya. Kayak trademark saya dulu, pusing, wing-wing tujuh keliling kayak naik komedi putar. Mau sakaratul maut duluan sendiri, atau nanti rame-rame aja hari kiamat? Duluan Bun, sendiri gak usah nunggu hari kiamat ya Bun. Amin ya Rabbal Alamin, sendiri pun gak apa-apa ya Bun. Nah, Bu Satu Bunda menjawab, Satu bunda menjawab hari ini, kalau kita semua ditanya, pasti kayak tadi ya, begitu ditanya, jeda. Apa ya, gitu. Sakaratul maut sendirian, atau nunggu hari kiamat. Ini saya pernah sampaikan satu kali dalam kajian ketika Bunda Dewi juga hadir. Saya pernah sampaikan dalam salah satu kajian. Di sini dikatakan sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang nyata, dan akan diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya ayat yang pendek ini, jika mau kita jabarkan satu persatu, inilah petunjuk Allah tentang proses perjalanan seorang manusia sebagai makhluk keabadian. Nanti saya akan bahas sedikit tentang makhluk keabadian. Tapi di sini waktu kita mengatakan pulang, kemudian kita bertanya pulang, pulang kemana? Setiap hari kita pulang. Kita pulang ke rumah, kita pulang ke pelukan orang tua, kita pulang ke pelukan istri, kita pulang ke pelukan suami, kita pulang ke pelukan keluarga kita. Dan itu membahagiakan. Apakah kita merasa bahagia karena nanti kita akan pulang kepada pemilik kita? Enggak, jarang. Saya aja kalau ditanya seperti tadi, luar biasa bunda kita di sana menjawab dengan cepat. Saya sakaratul maut sendiri saja, nggak nunggu hari kiamat, nggak apa-apa. Tapi mayoritas kita ketika ditanya mau pilih masa sakaratul maut duluan, mau pilih nunggu hari kiamat, jeng jeng, kalau sinetron gitu ya musiknya, jeng jeng, bingung jawabnya. Padahal itu yang paling nyata, itu yang paling utama. Kematian satu-satunya jalan bagi kita untuk bertemu dengan pencipta kita. Sama seperti kerinduan kita pulang pada orang tua, kerinduan kita pulang pada anak, kerinduan kita pulang pada suami, kerinduan kita pulang kepada istri. Tapi setiap kali kita ditanya tentang satu proses yang akan membuat kita kembali pulang kepada pemilik kita, kepada Maha Pencipta kita, gak bisa kita menjawab. Tak pernah bisa kita merayakan kematian. Tak pernah bisa kita merayakan kematian. Padahal kematian jalan satu-satunya bagi kita untuk bertemu dengan Allah, untuk berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tak pernah mampu merayakannya. Kematian selalu kita anggap sebagai perpisahan dengan dunia. Padahal dunia tipu daya, kata Imam Al-Ghazali. Dunia dan isinya adalah tipu daya. Itu tipuan terbesar yang semestinya kita sama-sama sadari. Itu tipuan yang semestinya sama-sama kita renungkan pada saat kita tak mampu merayakan kematian. Pada saat kita tak mampu, tak sanggup menghadapi kematian, di situ kita sudah tertipu oleh dunia. At-Taubah ayat 24. Allah mengatakan, yang artinya, katakanlah apabila bapak-bapakmu, ibu-ibumu, anak-anakmu, istri-istrimu, pasanganmu, harta benda yang kau miliki, rumah yang kau tinggali, perdagangan yang kau khawatirkan, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, tunggu ketentuanku tiba, kata Allah. Itu dunia yang menipu. Ada pasangan, ada anak-anak yang tentunya semuanya memang diberikan oleh Allah. Tapi kita merasa memiliki, kita merasa terikat, kita tertipu oleh ikatan-ikatan dunia yang seperti itu. Sehingga kita merasa bahwa kematian memisahkan kita dari semuanya. Bukan merasa bahwa kematian jalan pertemuan dengan Tuhan kita, dengan Rasul kita. Ya bun ya? Padahal di sini Allah katakan, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Allah yang maha tahu tentang yang gaib dan tentang yang nyata. Allah tahu semuanya. Al-Baqarah ayat 216, Allah katakan, apa yang kamu sukai belum tentu baik bagi kamu. Apa yang tidak kamu sukai itu mungkin baik bagi kamu. Allah maha mengetahui, kamu tidak tahu, kata Allah. Apakah ya kita mengimaninya? Apakah ya bunda kita mengimaninya? Apakah ya saya mengimaninya? Belum ya bun ya? Orang kita mau pisah sama semua yang kita miliki aja kok tegangnya setengah ampun ya bun ya? Kayaknya kalau mau pisah sama suami, sama anak, sama istri gitu ya, mau pisah atau ada yang kita cintai diambil kembali, tangisannya, ratapannya, sedihnya, kecewanya, seringkali kita lupa, larut di dalamnya. Padahal itu semua yang diambil hanya kembali pada pemiliknya. Itu semua hanya tipuan dunia. Belajarlah kita untuk husnuzon kepada Allah. Belajarlah kita semua untuk ikhlas kepada Allah. Nomor satu, ikhlas kepada Allah. Mengapa kita perlu ikhlas kepada Allah? Karena kita mengakui Allah Sang Maha Pencipta. Al-Hajj ayat 5 Allah katakan, barang siapa yang ragu akan hari kebangkitan, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna, kemudian kami masukkan ke dalam rahim sampai dengan waktu yang ditentukan agar kami bisa menjelaskannya, lalu lahirlah menjadi bayi, bayi itu jadi dewasa, setelah itu ada yang kami matikan, ada yang kami panjangkan usianya, sampai dia pikun, dia tak mengetahui lagi apa yang diketahuinya. Kalian lihat, bumi ini kering, kami turunkan air, air menjadi hujan, pepohonan tumbuh, bumi jadi subur. Jelas sekali Allah menunjukkan proses penciptaan kita sebagai hambanya. Kita akui bahwa kita hambanya, ciptaannya. Maha Pencipta, Al-A'raf 180, sesungguhnya aku memiliki nama-nama Asma'ul Husna, memintalah kalian bersujud kepadaku dengan namaku. Tapi masih banyak yang berpaling, kata Allah. Masih banyak hambaku yang berpaling. Kita jangan jadi hamba Allah yang berpaling ya bun ya. Jangan ya, kita memaknai semua ayat-ayat Allah yang menyatakan tentang penciptaan kita ini. Kita mengimaninya. Kalau kita mengimaninya, maka semua yang ada di dalam hidup kita hanyalah milik Allah. Kalau pemiliknya ambil kembali, boleh gak bun? Kalau pemiliknya meminta kembali, boleh gak bun? Itu kuncinya bunda. Kuncinya pertama kali di dalam hidup ini, kita belajar ikhlas pada Allah. Kalau kita ikhlas pada Allah, mudah-mudahan kita mudah ikhlas pada saudara kita. Kita mudah ikhlas pada sesama kita. Kita mudah ikhlas pada yang menyakiti kita. Kita mudah ikhlas pada segala peristiwa kehilangan, pengkhianatan, apapun juga kita mudah untuk ikhlas. Karena kita sudah melatih rasa kita untuk ikhlas pada Allah. Sehingga apapun yang terjadi, maka kita mengimani itu hanya karena Allah Ta'ala, kembali pada Baqarah 216. Aku mengetahui, Allah Maha mengetahui, kamu tidak, kata Allah. Berat ya bun, susah, berat memang. Justru itu kata Nabi, barang siapa, maaf, wajib hukumnya bagi seluruh muslimin dan muslimat untuk terus menuntut ilmu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga, kata Rasul. Ya? Ilmu di sini bukan hanya soal belajar formal ya bunda. Bukan hanya soal SD, SMP, SMA, kuliah. Bukan. Itu ya. Tapi karena kita orang Islam, karena Allah hadir kepada kita lewat perantaraan Al-Quran. Ini dikatakan sebagai firman Allah. Kalau firman Allah ibaratnya itu Allah lagi ngomong sama kita ya bun ya. Seperti saya bicara pada bunda. Inilah Allah. Inilah perkataan Allah. Maka kita juga harus terus menuntut ilmu tentang agama yang kita anut. Dari mana menuntut ilmunya? Sumber dari segala sumber ilmu, Al-Quran. Maka belajarlah terus Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, tak hanya mengajikannya, tapi membaca artinya, karena kita tak berbicara dalam bahasa Arab. Orang Arabnya sendiri pun mengatakan bahasa Arab, Al-Quran ini bahasa tinggi, gitu ya. Maka kita belajar bahasa Indonesianya, maka kita belajar tafsirnya, seperti ini kita semua belajar. Dari situ kita akan terus memaknai kebesaran-kebesaran Allah. Bagaimana mungkin kita bisa memaknai ayat ini kalau kita tak mempelajarinya? Kalau kita tak pernah tahu, tak pernah membacanya. Bagaimana mungkin kita mengimani banyak ayat-ayat Allah yang lainnya? Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia hanya kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Di diingatkan terus kita. Bagaimana kita bisa memaknainya kalau kita tak pernah membacanya? Bagaimana kita bisa mengertinya kalau kita tak pernah mempelajarinya? Banyak sekali firman Allah. Banyak sekali Allah mengingatkan kita, tiadalah kehidupan dunia ini daripada main-main dan senda gurau belaka. Jelas Quran itu tersurat dan tersirat ya bun ya. Yang tersuratnya itu insya Allah mudah kita fahami kalau kita sujud ikhlas. Allah, bukakan pikirku untuk memahami ayatmu ya Allah. Allah udah bilang dunia ini main-main, senda gurau belaka. Kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu memahaminya? Allah tanya terus, kembali lagi, fa'ala yatafakkarun. Tidakkah kamu memikirkannya? Tidakkah kamu memahaminya? Allah minta kita memahaminya, oleh karenanya Rasul ingatkan, kita wajib, wajib, wajib menuntut ilmu. Wajib, wajib, dan wajib belajar terus. Dengan begitu Allah dekatkan surga. Baiknya Tuhan kita itu bun ya, Masya Allah, kita belajar, kita yang dapat ilmunya, kitanya yang dikasih surga. Kurang apa Tuhan kita itu? Padahal ilmunya kita yang dapat. Begitu kita dapat ilmunya Allah ini, padahal cuma sedikit secuil, gak paham, gak mengerti. Lihat, Allah izinkan saya untuk berkeliling, bicara tentang ilmu yang sedikit yang saya ketahui ini. Allah izinkan saya melakukan ini. Mudah-mudahan Allah izinkan bunda-bunda sekalian untuk melakukan itu pada anak-anaknya, pada kelompok teman anak-anaknya, pada kelompok teman-temannya yang lain. Allah izinkan kita menjadi wakilnya. Kata Nabi, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Baiknya Tuhan kita, udah kita belajar, kita dikasih ilmu, kita dikasih surga karena kita belajar, dikelilingkan begini artinya diberi kesempatan berkumpul dengan orang-orang soleh, dan berkumpul dengan orang-orang soleh, banyak ulama mengatakan itulah caranya menegakkan takwa. Menegakkan, sementara takwa adalah dasar paling utama dari tegaknya tauhid. Jadi Allah tuh tuntun kita terus kepada jalan-jalan kebaikan kalau dari awal kita belajar ikhlas kepada Allah. Allah ingatkan lagi, tiadalah kehidupan dunia ini melainkan, disebut berkali-kali bun, senda gurau dan main-main. Di Al-Ankabut disebutkan lagi, sesungguhnya akhirat itu sebenar-benarnya kehidupan, dan mereka mengetahui. Ini Allah anggap kita tahu karena kita belajar. Lalu dikatakan lagi surah Muhammad, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Enggak bosan-bosan Tuhan kita ini mengingatkan kita. Lah, sama kayak bunda ya, punya anak, jangan ke situ ya nak ya, nanti kepleset. Jangan ke situ nak, nanti kepleset. Niat bunda baik ya, enggak mau anaknya kepleset ya, enggak mau anaknya kemudian menjadi susah ya. Ini Tuhan kita. Kurang apa Tuhan kita? Ini baru 3 ayat bunda. Betapa banyaknya kita diingatkan dalam Al-Quran. Dunia ini main-main. Dunia ini senda gurau. Berkali-kali diingatkan akhirat yang kekal. Akhirat yang kekal. Maka kalau kita bicara tentang pulang, itulah pulang yang sesungguhnya ya bun ya. Itulah pulang yang sesungguhnya. Rasa kita di dunia, kerinduan kita untuk pulang, orang yang bertualang, orang yang merantau, kata pulang itu selalu menggetarkan. Pulang, bertemu dengan orang-orang tercinta. Buat apa kita Idul Fitri rombong-rombong macet di mana-mana? Pulang untuk apa bun? Kerinduan pada tempat kita berasal. Kerinduan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kerinduan bertemu dengan orang tua. Rindukah kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rindukah kita bertemu dengan pencipta kita? Sebesar itukah rindu dan getarannya ketika kita menanyakan diri kita tentang kematian? Idul Fitri seringkali kita anggap sebagai jalan untuk silaturahim massal. besar-besaran melepas rindu. Orang berjuang, bekerja, menabung, mengumpulkan uang agar Idul Fitri bisa pulang. Berjuangkah kita, menabungkah kita agar kita bisa mati dengan tenang? Karena hanya kematian jalan kita bertemu dengan Allah. Bun, astagfirullahaladzim. Saya jauh sekali dari kebaikan itu. Mungkin di masjid ini saya orang yang paling takut ketika ditanya tentang kematian. Puluhan tahun saya habiskan dalam kesibukan dunia. Ya, saya sering bicara di mana-mana. Kesibukan dunia saya mungkin positif. Bunda kenal saya sebagai artis. Saya kerja mati-matian dalam profesi keartisan saya. Saya kerja mati-matian jadi pengusaha karena saya punya banyak karyawan yang harus saya hidupi. Saya kerja mati-matian di lokasi bencana dalam berbagai program sosial karena saya ingin mengabdi, ingin memberi, ingin berbagi kepada masyarakat saya. Positif, Bun. Saya kerja mati-matian mewakili negara saya sebagai duta ini, duta itu. Pendidikan, duta perempuan, duta budaya, duta riset, teknologi, segala macam duta. Mewakili Indonesia di PBB, mewakili Indonesia di KTT ASEAN, mewakili Indonesia di berbagai forum internasional. Positif ya, Bun ya. Positif ya rasanya ya. Tapi semuanya, dasarnya ketika saya menjalani semuanya, dunia, Bun. Ukurannya adalah pencapaian dunia. Terplesetlah saya, senda gurau dan main-main. Padahal itu semua kalau Allah punya maulah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakulalahu kun fayakun. 2 menit, gak sampai 2 menit, Bun. Hilang semuanya. Dan saya mengalaminya. Saya mengalami dalam waktu yang sangat singkat semua yang saya bangun dalam waktu bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Kalau Allah punya mau, kun fayakun, hilang. Itulah proses di mana saya kemudian mencari jalan untuk berhijrah. Karena saya tahu begitu dahsyatnya Allah dengan kebesarannya. Disitulah saya kemudian bertafakur. Disitulah kemudian saya tak mau lepas lagi mentadaburi Quran. Ingin bisa merasakan, memaknai betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Ingin bisa terus belajar ikhlas kepada Allah. Karena ada satu masa dalam hidup saya di mana Allah ambil semua yang saya bangun. Dan di situ saya tahu ternyata tak berdaya kita. Ternyata semuanya punya Allah. Ternyata kapanpun Allah mau, Allah boleh ambil. Allah bisa ambil. Dunia cuma main-main belaka, Allah sudah ingatkan. Ketika saya bertafakur, ketika saya kembali mentadaburi Quran, maka semua rasa berat, semua air mata, semua ketakutan, semua kemarahan, semua kekhawatiran, semua sirna dengan cepatnya. Karena ketika bertafakur, ketika mentadaburi Quran, saya fahami kebesaran Allah. Saya fahami bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un tidak hanya sekedar lisan yang diucapkan ketika ada musibah, tapi makna semua milik Allah, semua pulang kepada Allah. Bagaimana cara Allah mau mengambilnya, terserah Allah, terserah yang punya. Karena Rasul juga mengingatkan pada kita dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya Rasul sudah bilang, cobaan yang terberat adalah kepada nabi-nabi. Maka kita kalau diberi ujian dan cobaan, kenapa Islam mengajarkan kita tak meratap? Karena sudah ditebus, nabi-nabi kita diberikan ujian dan cobaan-cobaan yang terberat. Malu kita kalau meratap, malu kita kalau menangis. Nabi-nabi kita ujiannya luar biasa. Rasul mengatakan cobaan yang terberat adalah pada para nabi-nabi. Kemudian turun derajatnya bertingkatan sesuai keimanan dan ketakwaannya masing-masing. Siapa yang kuat agamanya, ujiannya lebih berat. Jadi kalau ujian kita lagi berat, Allahu Akbar, terima kasih ya Allah. Imanku kuat kepadamu, kau uji aku. Dikatakan lagi dalam hadis tersebut, yang lemah agamanya akan diuji sesuai dengan ketakwaan dan keimanannya tersebut. Sesungguhnya Allah menurunkan bala dan ujian kepada para hambanya agar mereka bisa berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Allahu Akbar. Lihat tujuannya Allah. Luar biasa Tuhan kita ini. Luar biasa Islam ini. Dikasih bala dan ujian supaya kita bisa berjalan tanpa dosa. Mau gak, Bun, dosa kita terhapus, terhapus, terhapus, terhapus, luruh, luruh, luruh. Mau ya, Bun ya. sebelum ujung hadis itu awalnya diingatkan, "Hai umatku," kata Rasul, "ujian yang terberat itu nabi-nabi. Maka maknanya adalah jangan meratapi ujianmu, karena engkau sudah diuji sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaanmu." Kita aja di dunia, kuliah, SD, SMP, SMA, semua soal ujiannya seragam ya. UMPTN-nya terserah deh katanya, mau anaknya IQ-nya berapa, mau IQ-nya 80, 90, mau IQ-nya jenius, ujiannya sama. Tuhan kita enggak, Bun. Repot banget ya. Keimanan ketakwaannya itu yang berbeda-beda, ya ujiannya disesuaikan. Subhanallah, Masya Allah. Kalau enggak belajar, kalau enggak mencari ilmunya ini, enggak bisa memaknai ini. Enggak bisa, dan caranya cuma dengan tadabur, memahami, merenungkan, tafakur. Cuma dengan begitu, seperti Rasul mencontohkan pada kita, uzlah. Rasul kita selalu beruzlah, mengasingkan diri untuk berpikir. Rasul beruzlah jauh sebelum peristiwa kenabian. Jauh sebelum peristiwa kenabian. Kebiasaan beliau ke Gua Hira jauh sebelum peristiwa kenabian. Islam belum turun. Tapi Rasul uzlah mengasingkan diri untuk berpikir, memikirkan kejadian-kejadian, memikirkan peristiwa-peristiwa, memikirkan keadaan-keadaan. Kalau saya tidak salah dalam Sirah Nabawiyah, 9 tahun sebelum peristiwa kenabian itu Rasul sudah biasa sekali melakukan uzlah. Bertafakur, bertafakur, bertafakur. Itu yang Rasul contohkan pada kita semua. Kita juga sering dengar riwayatnya tentang menghidupkan malam. Rasul sering menyendiri malam hari, menegakkan ibadah-ibadahnya di tengah malam, menangis sampai kakinya bengkak. Besok paginya kaki Rasul bengkak-bengkak. Coba kita bayangkan, Bun, kita kayaknya udah sholat berapa rokaat juga ya. Udah 4 tambah 4 lagi, tambah 4 lagi. Gak bengkak-bengkak juga kaki kita. Kebayang gak Rasul ibadahnya seperti apa? Berapa lama? Mungkin dari mulai waktu senja, beliau tidur sebentar kemudian bangun lagi ya. Dan terus sampai waktu subuh. Ya iya, kalau 8 jam, 10 jam terus gak duduk-duduk, sholat terus, sujud terus, sholat terus. Ya mungkin bengkak ya kaki kita. Tapi kita kalau saya tanya diri saya, gak pernah itu. Kapan kaki ini bengkak karena memuji Allah? Gak tahu kapan itu ya. Padahal Rasul kita Masya Allah. Dan ketika beliau ditanya oleh Bilal, ketika beliau ditanya oleh Umi Khadijah, ketika beliau ditanya oleh Umi Aisyah, setelah beliau menjadi Nabi masih melakukan hal tersebut, masih bengkak-bengkak kakinya, masih bercucuran air matanya. Mengapa ya Rasulullah? Bukankah Rasulullah sudah diampuni dosanya yang dulu, yang sedang, yang akan? Kenapa ya Rasul engkau beribadah seperti ini? Kata Rasul, lihat, tafakur, lihat. Betapa Allah memberikan begitu banyak kenikmatan. Betapa Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Bagaimana aku bisa berterima kasih pada Allah? Tak bisa membalas apa yang Allah berikan kepadaku. Sujudku, bengkaknya kakiku, enggak bisa, kata Rasul. Bagaimana caraku berterima kasih kepada Allah? Bagaimana kita, bunda, saya, kita semua, bagaimana kita berterima kasih kepada Allah? Enggak bisa. Bagaimanapun kita berusaha berterima kasih kepada Allah, selalu kasih sayang Allah jauh lebih besar. Rasul mengingatkan lagi dalam salah satu hadisnya, Allah tak melihat harta dan rupamu, kata Rasul. Allah melihat amalan dan hatimu, hati. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi, Allah mengatakan, dunia, langit, dan seluruh isinya tak pernah mampu menampungku. Hanya hati hambaku yang beriman, yang mampu menampungku, kata Allah. Hambaku yang beriman. Lalu siapakah orang-orang yang beriman? Astagfirullah, Al-A'raf kalau saya tidak salah. Masya Allah, saya lupa ayatnya berapa, nanti kita cari sama-sama. Ada 3 ayat yang mengatakan di situ. Orang-orang yang beriman itu yang seperti apa? Orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika disebutkan namaku, maka bergetar hatinya. Mereka Al-Anfal. Mereka menegakkan sholat. Mengeluarkan sebagian hartanya di jalanku. Atau tak perlu repot, Bun, sebetulnya Mukaddimah Al-Baqarah, ya? Mukaddimah Al-Baqarah jelas sekali mengatakan. Petunjuk, petunjuk jelas sekali. mengimani Quran, mengimani Rasul, mengimani yang gaib, menegakkan sholat, udah jelas sekali petunjuknya dari Allah. Nah, ini yang tadi saya bicarakan. Kita masih bicara tentang pulang ya bun ya. Nah, saya harus hati-hati ini baca ini. Ini juga pernah saya sampaikan pada saat itu ya Bunda Dewi kalau saya tidak salah. Karena kita bicara tentang pulang, sedari tadi kita sudah diingatkan oleh berbagai macam surat-surat Allah tentang akhirat yang abadi. Maka tentang akhirat yang abadi dan tentang dunia yang senda gurau dan main-main, maka disinilah terlihat Bunda, kalau dari runutan yang begini panjangnya, dunia itu cuma secuil ya Bun. Cuma secuil di situ aja. Tapi kita begitu terikatnya pada dunia. Begitu At-Taubah 24 itu seringkali terjadi pada kita, mencintai bapak, ibu, anak-anak kita, pasangan kita, harta kita, perdagangan kita, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Padahal kita menegakkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang dipersekutukan dengan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Allah ingatkan, jangan lebih mencintai apapun daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Karena itu artinya kita mempersekutukan Allah. Kehilangan popularitas, aduh seperti apa rasanya. Kehilangan harta benda bisa sampai ada yang bunuh diri ya bun ya. Bagaimana? Astagfirullah. Ada yang sampai depresi. Kita kadang-kadang bingung kalau baca berita, bingung kalau dengar cerita. Astagfirullah. Putus pacaran, depresi sampai hilang ingatan gitu, hilang akal sehat misalnya gitu ya bun ya. Dan orang sering mengatakan kembalilah kepada agamamu, kembalilah kepada Tuhanmu. Karena ini bun, karena dunia memang tipuan. Kita berawal dari ruh. Pada Al-Insan ayat 1 dikatakan, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Gak bisa, kita belum bisa disebut sebagai apa. Kita ada di alam yang lain. Lalu kemudian Allah masukkan kita dalam alam rahim. Tadi sudah Allah jelaskan ya, runut-runutannya kita ada di alam rahim. Saya pernah sampaikan juga dalam salah satu kajian. Alam rahim sendiri bun, jangan dikira kita udah di rahim itu, kita gak melewati proses apa-apa di dalam rahim itu. Az-Zumar ayat 6. Dijelaskan, di dalam rahim itu kita melewati lagi 3 proses masa kegelapan. Kegelapan di dalam perut, kegelapan di dalam rahim, kegelapan di dalam kulit ari. Ada proses-proses lagi di dalam alam rahim. Baru pada sekitar bulan keempat mungkin ya, setelah lewat sekian minggu kemudian ruh ditiupkan. Lalu ada lagi proses-proses kejadiannya sampai bayi itu lahir. Alam rahim saja bun, itu banyak prosesnya yang masih dilewati. Jadi kehidupan kita ini sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang diciptakan Allah ini, kalau kita mau bilang tentang dunia, aduh bun, dunia tuh secuil, pendek, udah. Alam rahimnya aja masih ada subnya 3 dan itu kalau dibedah dalam tafsir panjangnya bun. Belum lagi kalau kita membedah ruh, ya. Kiai-kiai ulama-ulama saya gak berani membahasnya, ilmu saya rendah sekali. Kalau membahas tentang alam ruh, sebelum kita masuk di alam rahim, itu pembahasannya luar biasa. Bisa satu kajian lebih kali ya. Belum lagi alam rahimnya. Lalu dilemparkan kita ke dunia dengan segala godaannya. Dengan segala ujiannya. Pendek. Tadi saya tanyakan bunda, kita menjawab sakaratul maut sendiri. Enggak apa-apa. Iya, karena kemudian setelah dunia, ini bun prosesnya. Ini maka jangan tertipu oleh dunia. Maka kajian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, terutama Ihya Ulumuddin, salah satu kitabnya khusus tebal 800 halaman kalau saya tidak salah, membahas tentang dunia dan godaannya. Saya masih pelajari, masih berguru terus tentang itu, terus berguru tentang kitab itu agar bisa memaknai hakikat dunia dan godaannya, agar kita makin mawas diri dan mawas diri terhadap tipuan-tipuan dunia ini. Lihat, pendek sekali dunia ini. Habis itu kita sakaratul maut itu bukan dongeng. Kita akan alami itu semua. Oleh karenanya ada dua hal. Ada tidur sebagai latihan mati. Kemudian ada saudara-saudara kita yang tadi dalam Al-Hajj ayat 5 Allah katakan, ada yang aku jadikan dewasa dan aku wafatkan. Tapi ada yang aku jadikan tua. Yang diwafatkan ketika baru menjelang dewasa dan ketika mulai dewasa ini peringatan pada kita semua. Lihat saudara-saudaramu yang sudah mendahuluimu, pulang sakaratul maut. Kalaupun kita tak mengalami sakaratul maut sendirian, maka ada hari kiamat ketika sangkakala pertama ditiup, ya bun ya. Setelah itu seluruh makhluk dimatikan oleh Allah. Semuanya ada di alam barzah. Kita rasanya sangkakala pertama, kemudian sangkakala kedua hari kebangkitan. Perasaan kita abis sangkakala pertama tuh sangkakala kedua langsung bangkit gitu bun ya. Padahal ada alam barzah di tengahnya. Gak tahu berapa lama itu kita harus mengalami alam barzah. Jadi belum selesai hidup kita di dunia ini, astagfirullah. Ini yang kita alami begini di dunia ini akan kita alami lagi. Kita alami lagi ada alam barzah. Setelah alam barzah ada hari kebangkitan ya bun ya. Dibangkitkanlah semua makhluk pada hari itu berbondong-bondong menuju ke satu titik yang sama, padang mahsyar. Berkumpullah kita nanti di sana untuk apa? Yaumil hisab. Masya Allah belum selesai. Al-Kahf ayat 17 atau 18 dikatakan ada malaikat yang mengikuti kita kanan dan kiri mencatat amal kebaikan, amal keburukan. Pada hari itu dilaporkan kepada Allah, tidak bisa dikecualikan, tidak bisa diturunkan, dinaikkan. Sudah begini kata malaikat. Ini penghitungannya. Setelah itu udah selesai kita. Belum. Yaumil mizan. Ditimbang lagi kita. Habis ditimbang udah selesai. Belum. As-sirat. Inilah jalan yang kita titi. Pada hari itu dalam salah satu hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa hambanya Allah itu melewati as-sirat dengan berbagai cara beda-beda. Ada yang melesat seperti kilat, ada yang merayap, ada yang merangkak, ada yang terbang dengan tenang seperti burung gitu ya. Berbeda-beda, mungkin sesuai dengan yaumil mizan dan yaumil hisab, kita tak tahu. Nah kiai, ulama, ustadz kita bisa membahasnya dengan lebih mumpuni, bukan saya. Tapi ada as-sirat, inilah penentu surga atau neraka. Lalu setelah itu disebutkan tadi di berbagai ayatnya bahwa akhirat adalah kekal. Akhirat adalah abadi. Jadi kita ini gak ada ujungnya bun. Gak ada akhirnya. Akhir dari kita adalah keabadian. Akhir dari kita adalah keabadian. Bertafakkurlah kita setiap waktu, setiap saat. Mampukah kita menjalani semua ini sampai nanti kita ada di keabadian? Takut ya bun ya. Seringkali yang kita rasa takut, saya takut sekali rasanya. Kenapa takut? Sadar betapa banyak waktu yang sudah disia-siakan. Waktu untuk mengenal Allah, waktu untuk merindukan Rasul, waktu untuk mempelajari segala yang dicontohkan oleh Rasul. Padahal betapa baiknya Tuhan kita diturunkan nabi-nabi. Ternyata manusia ini belum juga mau menghamba kepada Tuhannya. Maka diturunkanlah Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Diturunkanlah Quran sebagai kitab sampai akhir zaman. Tuhan sayang sama kita. Diberikanlah fasilitas, diciptakannya dunia sebagai fasilitas bagi kita untuk mengumpulkan semua yang akan kita lewati dalam perjalanan ini. Jangan tertipu oleh dunia. Jangan tertipu oleh dunia. Saya jadikan saya sebagai contoh yang sudah lama sekali tertipu oleh dunia dan sekarang sedang belajar merenda perjalanan saya, memelihara diri, hati, pikiran, perasaan untuk tak lagi tertipu dengan dunia. Orang tanya lagi pada saya, gimana caranya Mbak Peggy? Gak ada lain bunda. Tafakur ya, gak ada lain, berpikir terus, berpikir lewat apa? Quran, belajar lagi, belajar terus, gak mau rasanya tinggalkan Quran. Quran dibawa, Quran dipegang, Quran dibaca, Quran dimaknai, ada yang tak mengerti bertanya pada guru. Terus berkeliling kepada majelis-majelis untuk mengingatkan saya betapa banyak orang-orang soleh yang terus meniti jalan Allah. Saya ingin terus seperti bunda-bunda yang ada di sini bisa meniti terus jalan Allah. Karena ini perjalanan yang akan kita lewati. Dan ujungnya keabadian. Maka kita kumpulkan bekal agar bisa merayakan kematian. Kematian sesuatu yang kita rindukan. Agar bisa bertemu dengan Rasul. Bertemu dengan Allah. Luar biasa kalau bertemu dengan kiai, dengan ulama yang sudah bisa mengatakan betapa saya rindu kepada Allah. Kalau Allah mau ambil umur saya sudah ikhlas. Aduh, Masya Allah, belajar dari para ulama, kiai yang sudah mampu demikian. Mudah-mudahan kita juga mampu ya bun ya, mendapat barokahnya ya dari beliau-beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Hijrah. Karena kita bicara tentang hijrah, ini ada satu hadis yang luar biasa. Hijrah belum berakhir sehingga berakhirnya taubat. Dan taubat tidak akan berakhir sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka kunci hijrah adalah taubat. Kunci hijrah adalah taubat. Kalau matahari terbit dari sebelah barat, alhamdulillah sudah kiamat ya bun ya. Karena seluruh perputaran poros dunia ini sudah berubah. Belum tentu bumi kuat menanggungnya. Sekarang aja beberapa minggu yang lalu kita deg-degan baca bahwa ada benda angkasa yang begitu besar akan melintasi bumi dan membentur. Tapi kata para ahli benturannya akan ringan saja, tak akan mengganggu bumi. Alhamdulillah, kalau benturannya kencang, duar. Aduh, jangan-jangan itu kiamat gitu ya. Kita seringkali khawatir gitu. Padahal ya kalau kita bicara bun tentang langit, tentang bumi. Kecil rasanya kita ini ya bun ya. Kita aja satu manusia di kota Jakarta ini kayak titik ya. 10 juta orang ada di Jakarta, kita 1 di antara 10 juta ya dek ya. Kecil ya, kecil banget. Jakarta satu kota di antara begitu banyak kota di Indonesia. Ya, 480 sekian kota dan kabupaten di Indonesia. Kecil Jakarta ya, berserakan di antara itu. Indonesia satu negara di antara hampir 200 negara yang tercatat di PBB ya. Yang ada di dunia, kecil Indonesia ya. Kita yang kecil ini, yang ada di Jakarta dibandingkan dengan Indonesia yang ada di antara ratusan dunia di negara di seluruh dunia aja, udah kecil banget ya. Seluruh negara-negara itu terletak di berbagai macam benua. Benua-benua dan samudra-samudra terletak di bumi. Bumi terletak di gugusan Bima Sakti di antara berbagai planet-planet yang lain. Gugusan Bima Sakti hanya satu gugusan di antara 200 miliar benda-benda langit yang Allah ciptakan. Yang bisa dicapai oleh penelitian akal manusia yang sangat terbatas. Akal yang terbatas sudah bisa meneliti perkiraan. Galaksi yang ada di seluruh langit itu sekitar 200 miliar katanya. Kita satu galaksi di antara 200 miliar benda-benda langit yang ada pada langit lapisan pertama. Baru lapisan pertama dari langit pertama. Masih ada lapisan-lapisan yang tidak bisa ditembus oleh akal manusia. Bagaimana langit kedua? Bagaimana langit ketiga? Bagaimana langit keempat, kelima, keenam, ketujuh? Dalam berbagai ayatnya Allah bilang, aku ciptakan 7 langit. Dan di langit ketujuh ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, malaikat Jibril mundur. Hanya Nabi Muhammad yang boleh masuk bertemu dengan Allah. Ada surga yang berlapis-lapis, ada neraka yang berlapis-lapis. Kita ini apa? Kita ini apa, bun? Kecil ya, di hadapan Allah bukan kecil lagi. Masya Allah, astagfirullah. Maka dari itu, bun, saya belajar. Belajar untuk tak sombong. Belajar untuk tak berbesar hati. Belajar untuk tak merasa berhak menghakimi siapapun. Saudara-saudara saya yang seiman dan yang tak seiman. Karena kecil, gak ada artinya dibandingkan kuasa Allah yang sebegitu dahsyatnya. Tadi kita baru bicara ciptaan yang mampu kita maknai. Bagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang tak bisa kita maknai? Karena akal kita yang terbatas ini. Kita dikasih akal oleh Allah, tapi bahkan kita tak bisa tahu tentang di mana kita dulu sebelum menjadi kita. Enggak sampai akal kita ke sana. Enggak bisa sampai akal kita ke sana. Ya bun ya. Masya Allah, luar biasa. Kecil. Itu saya maknai dalam tadabur saya, dalam tafakur saya. Maka ketika itu apapun yang hilang, lillah. Silahkan Allah, ambil. Enggak apa-apa ya Allah, ambil. kecil, terlalu kecil, enggak berani lawan kuasanya Allah. Ambil ya Allah. Ketika rumah tangga saya tak bisa diselamatkan, Allah sujud lillah ya Allah. Tentu kita wajib berikhtiar. Tapi jangan menentukan hasilnya. Lillah, pulangkan semua pada Allah. Di sini Nabi mengatakan tentang taubat, ya, kembali lagi kita ke sini. Taubat. Kuncinya hijrah adalah taubat. Proses saya bertaubat ketika saya mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa yang tak bisa saya ceritakan dengan detail pada kesempatan yang terbatas ini. Peristiwa-peristiwa yang menjadi perwujudan at-taubah 24. Peristiwa di mana Allah menunjukkan kuasanya kepada saya dengan jelas. Maka saat itu bersujudlah kita kepada Allah. Yang selama ini ditanya saya sholat atau enggak sholat. Saya puasa apa enggak puasa. Sedekah zakat ya iya. Astagfirullah jangan sampai riya. Tapi semuanya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ilmunya ya enggak nambah-nambah. Sholat ya dimaknai sebagai ritual ibadah. Dimaknaikah sholat sebagai penegakan akidah, penguatan iman, makna yang sesungguhnya ketika kita berdiri, berniat, dan pertama kali mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di situ kita bersaksi. Maka kalau Allah yang Maha Besar, tidak ada yang lain yang lebih besar dari Allah. Tapi dalam perjalanan hidup sebelumnya, semua saya besar-besarkan. Banyak sekali yang ingin dicapai. Sampai-sampai ilmu agamanya mandek. Malah mungkin makin turun. Karena apa? Banyak sekali mungkin dalam proses dunia yang katanya positif ini. Bercampur yang halal dan yang haram. Bercampur yang syubhat. Begitu ya, padahal Rasul ingatkan. Jika engkau ragu-ragu terhadap sesuatu, ya, yang syubhat lebih baik ditinggalkan. Lebih baik dijauhi gitu. Ilmunya gak nambah-nambah, bun. Tertipu terus ya sama dunia. Boro-boro mau taubat. Rasanya, oh iya katanya sholat taubat itu minimal satu kali seumur hidup. Ya udah nanti satu kali aja deh sholat taubat gitu. Padahal itu minimal satu kali seumur hidup. Tiap saat kita mau taubat, kita habis marah sama orang sholat taubat. Kita lupa. Tidak sholat tepat waktu, sholat di ujung waktu, tambahkan dengan sholat taubat. Kita habis berbohong, walaupun kata kita, ini kan bohongnya buat kebaikan. Sholat taubat, mudah-mudahan Allah yang luruskan semuanya. Ya bun ya, taubat, jalannya hijrah. Tidak ada jalan lain selain taubat, agar kita bisa berhijrah. Dalam Al-Quran sendiri, hijrah ini disebut hampir sekitar 32 kali. Ini review singkat saja, saya juga tak berani membedahnya terlalu dalam karena ini pun saya mendengar dari guru saya bahwa arti kata hijrah secara bahasa artinya memutuskan hubungan, pindah atau meninggalkan suatu tempat, meninggalkan seseorang. Kita bisa maknai ketika Nabi berhijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Lalu secara istilah umum meninggalkan segala yang dilarang Allah menuju yang diperintahkannya. Itu hijrah mental, batin, hijrah batin, maknawiyah ya, secara makna. Lalu arti secara khusus meninggalkan tempat atau negeri yang kafir dan tidak islami menuju yang islami, seperti makna perpindahan dari kota Mekah ke Madinah. Ini hijrah tempat, makaniyah. Ulama-ulama mengatakan seperti itu. Tapi dikatakan juga bahwa hijrah makaniyah ini tidak lagi harus dilakukan, tidak lagi prioritas untuk dilakukan, tapi yang utama adalah hijrah batin terlebih dahulu. Dulu hijrah makannya dilakukan oleh Rasul karena keadaan mengharuskan dan Allah memerintahkan seperti itu. Sebelum berhijrah, pada saat itu Rasul kumpulkan kaum muhajirin dan Rasul katakan sesungguhnya Allah sudah ridho terhadap kita untuk berhijrah. Sudah disediakan tempat yang lebih baik dan keluarga yang lebih baik, maka mari kita semua berhijrah. Kata mari kita berhijrah yang diterjemahkan lewat riwayat yang terjadi pada masa Rasul, maka harus terus kita bawa sampai sekarang. Jangan diputus di masa itu saja. Rasul mengatakan, maka marilah kita berhijrah. Maka mari kita terus berhijrah dan berhijrah. Hijrah ini tak perlu dimaknai dengan terlalu apa sulit. Kadang orang suka bilang, doain ya supaya saya dapat hidayah untuk berhijrah gitu ya. Padahal hidayah itu gak mungkin didapat kalau kita gak kejar ya bun ya. Gimana saya bisa dapat hidayah kalau saya gak kembali lagi ke majelis ilmu, mentadaburi Quran dan bertafakur setiap waktu, setiap saat. Ya saya yang seperti dulu aja, happy gitu ya. Rasanya dunia ini segala-galanya gitu ya bun ya. Maka mari kita maknai hijrah. Ini ada sedikit... Ini proses pemaknaan saya terhadap hijrah yang pernah saya sampaikan pada guru saya dan ingin saya bagi kepada siapapun. Kenapa di depan dan di belakang saya kasih tanda tanya? Ini sebenarnya cara kita memaknai hidup sehingga kemudian kita tak lagi berat melakukan hijrah. Kadangkala di dalam hidup inilah, bukan kadangkala, di dalam hidup inilah proses pengolahan yang terjadi atas setiap peristiwa. Hidup itu isinya kejadian. Kejadian tersebut diproses oleh akal, ya, masuk ke dalam akal, diolah. Setelah diolah, lahirlah persepsi kita. Persepsi itu kemudian memiliki tajuk atau judul. Itulah yang membuat kita meresponnya. Contohnya begini, Bun. Di dalam hidup ada kejadian yang sederhana aja. Hilang uang. Hilang handphone ya, orang sering hilang handphone. Handphone hilang itu, kata hilang sebetulnya adalah persepsi di belakang. Handphone yang kita punya kemudian gak ada gitu ya. Itu kejadian, akal menangkap kejadian tersebut. Kemudian mengolah di dalam proses akal ini, lahirlah persepsi handphone hilang. Ya, handphone hilang kita maknai sebagai kehilangan. Tajuknya kehilangan. Setelah tajuknya menjadi kehilangan, respon kita apa? Marah. Ada yang nangis. Ada yang kesel. Ada yang kecewa. Padahal semua respon tersebut muncul atau lahir karena persepsi yang dibentuk akal. Mengapa kita tak mengontrol akal kita? Kalau kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka di ujung sana tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Di ujung sini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, maka contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi itu yang kita ikuti. Husnuzon, husnuzon, husnuzon. Kita ulangi, hidup, handphone hilang. Masuk ke dalam akal, akal mengolah. Kemudian akal mengolahnya dengan ujung dan ujung. Akal mengolahnya sebagai handphone ini dibeli dari rezeki saya, rezeki yang diberikan oleh Allah, maka ini ditakdirkan menjadi milik saya karena Allah ridho. Maka ketika hilang persepsi kita mengatakan benda itu kembali kepada Allah. Benda itu tiada lagi di tangan kita karena keinginan Allah. Baqarah 2:16. Maka tajuknya bukan kehilangan. Tajuknya kita ikhlas terhadap ketentuan Allah. Kalau tajuknya ikhlas, maka respon kita tenang. Ya, itu cara saya satu tahun ini berlatih, diajarkan oleh guru saya, mengontrol akal kita. Mengontrol akal kita dengan menegakkan syahadat di awal dan di akhir. Kalau kita sudah bisa mengontrol akal kita, melahirkan persepsi-persepsi semuanya karena Allah Ta'ala, melahirkan persepsi-persepsi apapun yang dicontohkan Rasul. Rasul ketika menyebarkan agama Islam disakiti, difitnah, dilempari, dipukuli. Apa yang Rasul lakukan? Nomor satu, sujud kepada Allah, berdoa. Dalam beberapa sirah nabawiyah saya baca, hampir 4 sirah nabawiyah, rata-rata semua sama isinya, riwayatnya. Rasul bersujud, Rasul berdoa, bukan membalas, bukan bersuuzon. Karena Rasul sudah bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka semua peristiwa dan kejadian, akal kita ajari untuk mengolahnya karena Allah Ta'ala. Sehingga persepsi-persepsi yang muncul nantinya adalah persepsi karena Allah Ta'ala. Termasuk kematian, ketika orang yang kita cintai sakit berat. Ketika diri kita, saya dalam proses yang saya ceritakan tadi, bukan hanya saya kehilangan harta, bukan hanya saya kehilangan popularitas, bukan hanya saya kehilangan materi. Bukan hanya saya kehilangan suami, saya kehilangan kesehatan. Saya pernah menderita sakit yang menakutkan. Tapi saya diajari terus. Saya diajari, orang tua saya mendampingi, guru-guru tempat saya bertanya terus mengajari. Ini proses pelatihannya. Ketika mengalami sakit yang berat yang tak bisa disembuhkan, itu kejadian. Kalau akal mengolahnya, kenapa ini saya begini? Kenapa saya begini? Maka persepsi mengatakan itu penderitaan. Kalau penderitaan tajuknya adalah kesedihan, kalau kesedihan responnya adalah frustasi, stres. Tapi waktu menghadapi penyakit itu kejadian, kemudian akal saya minta untuk mengolahnya sebagai alhamdulillah. Allah berikan petunjuk kepada saya bahwa umur saya terbatas. Maka persepsi yang muncul pada akal saya, ini adalah barokah dari Allah. Maka tajuknya adalah kebahagiaan. Maka responnya tenang. Menghadapi penyakit, tenang. Itu kuncinya, justru di situ proses penyembuhan terjadi. Baik secara batin maupun secara fisik. Karena pada diri manusia ada segumpal daging yang kalau dia baik maka baiklah semuanya, kalau dia buruk maka buruklah semuanya. Alhamdulillah bun, kalau kita bisa maknai proses ini, maka soal hijrah, soal berpindah pada keadaan yang lebih baik tak lagi masalah ya bun ya. Tak lagi masalah. Karena kita sudah memaknai bahwa segala kejadian dan peristiwa hanya karena Allah Ta'ala. Insya Allah. Ini tadi sudah saya sebutkan Al-Hajj. Ini juga secara tersirat tadi sudah saya sampaikan. Kita sebagai manusia di dalam hidup, ya kita berikhtiar. Karena kita wajib berikhtiar. Khalifah Allah di muka bumi ini harus berikhtiar. Allah ciptakan dunia untuk kita dengan segala kelengkapannya. Ada air, ada tanah. Di dalam tanah ada hasil tambang. Ada pohon, biji yang sebegitu kecilnya kita pendam ke dalam tanah. Tolong. Kita semua mulai belajar, terutama ada adik-adik kita yang muda. Mari dek, kita mulai belajar memaknai kebesaran Allah, mentafakuri tak hanya ketika kita membaca Quran, tapi lihatlah di sekitarmu dek. Biji yang kecil dimasukkan ke dalam tanah, dipendam, diberi air. Masya Allah, Allahu Akbar, lihat dek, jadi pohon yang sebesar itu dengan konstruksi akar yang sebegitu kuatnya. Disitulah Allah Maha hadir dek. Ya, bukan kita mentuhankan pohon, jangan salah. Tapi itu kuasa Allah. Maka tafakurlah, mari kita tafakuri. Ini air ya bun, siapa yang ciptakan bun? Allah. Kalau kita sudah bisa memaknai bahwa air ini adalah ciptaan Allah, maka ketika kita ingin minum, disediakan satu gelas. Kalau kita merasa ini sudah cukup, jangan buka botolnya. Kalau botolnya dibuka, maka menjadi sia-sia karena airnya mungkin tak terminum. Kalau mau kita buka dari botol, jangan ditenggak atau bahkan misalnya sedotan, tuangkan misalnya ke dalam gelas sehingga sisanya masih bersih, bisa kita bagi pada yang lain. Tafakur, ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah. Kembali kepada syahadat, tegakkan terus syahadat dalam segala perilaku hidup kita. Melihat pohon, mulailah kita belajar. Itu kuasa Allah, dek. Dari biji yang kecil dia tumbuh menjadi begitu. Janganlah sembarang kita potong ininya, kita cabut. Belajar, kita sama-sama belajar ya, dek. Ya, terutama di sini ada yang muda-muda. Insya Allah, kita wajib ikhtiar. Proses ini, ikhtiar kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, waktunya sudah semakin sempit. Seperti yang saya sampaikan tadi, proses ketika saya melewati berbagai macam aktivitas, peristiwa, keadaan, kegiatan saya yang positif-positif di dunia, inilah tipuannya. Manusia wajib ikhtiar. Maka saya ikhtiar. Saya berusaha, saya bekerja keras. Kemudian saya merasa berhasil. Saya memperoleh pencapaian-pencapaian. Ada harta, ada tahta, ada kekuasaan. Lalu saya konsisten. Saya mau jaga harta saya mau jaga tahta saya mau jaga kuasa saya. Agar keberhasilan yang saya punya bisa konsisten saya pegang. Terus saya bekerja keras. Semakin berhasil. Maka kemudian saya merasa bahwa keberhasilan ini karena kerja keras saya. Mulailah saya terpleset. Mulailah saya merasa, mulailah kita merasa bahwa keberhasilan ini karena kerja keras. Kalau saya gak kerja keras begini, gak mungkin bisa berhasil. Ya, itu tidak salah, tapi tolong jangan lupa. Ujungnya, akhirnya kotak ini harus dipindahkan. Karena kita menegakkan syahadat. Maka bunda, ini juga sudah bisa kita maknai, tak ada lagi tawar-menawar soal hijrah, ya. Soal berpindah pada keadaan yang lebih baik. Karena kita selalu tahu bahkan atas ikhtiar yang kita lakukan, lillah billah. Karena Allah, untuk Allah semuanya. Bahkan tadi proses kita mengolah segala sesuatu dalam akal kita, bisa kita atasi. Jangan biarkan akal kita menjadi buruk. Jangan biarkan akal kita bergerak sendiri. Oleh karenanya kita diberi hati, kita dikasih nafsu, kita dikasih syahwat, tapi ditandem langsung dengan hati dan akal. Maka sesungguhnya kalau kita tak bisa menempur hawa nafsu dan syahwat kita, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, kita yang bodoh. Karena kita sudah dikasih tandemnya akal dan hati. Kalau kita belum bisa menempur nafsu dan syahwat kita, maka kita belum menggunakan akal dan hati kita dengan maksimal. Ini terakhir, mungkin sebagai penutup. Inilah ayat yang membuat kita seharusnya menjadi begitu besar hati dan berterima kasih luar biasa kepada Allah. Sebab Allah mengatakan, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Allah kasih rezeki dari yang baik-baik. Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan, kata Allah, dengan kelebihan yang sempurna. Allahu Akbar. Kita diciptakan di atas segala makhluk ciptaan Allah. Dan kelebihan yang Allah kasih, kelebihan yang sempurna. Udah lebih, udah di atas, dan sempurna. Maka fabiyayi ala irabbikum matukaziban. Kenapa itu diulang-ulang terus dalam Ar-Rahman? Karena Allah sayang sama kita. Allah ingetinnya sampai kayak begitu diulang-ulangnya. Berulang-ulang Allah ingatkan, diingatin terus nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau ingkari, yang engkau dustakan. Diulang, diulang, diulang berkali-kali. Ya bun ya? Habis sudah diskusi kita pada hari ini, ditutup dengan An-Nisa 97 sampai 100. Itu ayat tentang hijrah, di mana di ayat ke-97 ketika malaikat datang pada saat kita sakaratul maut, kemudian malaikat bertanya, mengapa kalian begitu? Kita sakaratul maut dalam keadaan menzolimi diri kita sendiri, mungkin karena kita tak bertafakur, karena kita tak mentadaburi Quran, karena kita tak belajar hadis, maka kita masih terus menzolimi diri kita. Ketika kita disakiti kita marah, ketika kita dibohongi kita dendam, ketika kita menghadapi penyakit kita kecewa, itu kita menzolimi diri kita sendiri. Karena kita tak membiarkan hati menjadi ikhlas dan lapang, karena kita tak menggunakan akal untuk berpikir tentang Tuhan kita, kita zolimi diri kita. Maka kata malaikat pada hari itu, mengapa engkau begitu? Lalu kita menjawab, karena aku adalah makhluk yang tertindas di bumi ini. Maka kata malaikat, mengapa kalian tak berhijrah di bumi Allah yang luas ini? Allah ciptakan bumi yang luas untuk kalian berhijrah. Pada 98 dikatakan, kecuali mereka anak-anak perempuan laki-laki yang tak mengerti. Yang tak mengerti katanya, mudah-mudahan Allah ampuni. Pakai mudah-mudahan bun. Karena sesungguhnya ketika kita bersyahadat, bagaimana mungkin kita tak memahami? Dengan kita bersyahadat saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, kita sudah faham. Gak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika kita terjebak pada keadaan menuhankan yang lain, kita ingat syahadat kita. Kita hijrah. maka disebut mudah-mudahan Allah ampuni yang tak faham, karena orang Islam semua bersyahadat. Lalu pada ayat yang astagfirullah 98 saya agak lupa, 100 terutama Allah katakan, barang siapa hambaku yang berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka Allah menyediakan rezeki yang seluas-luasnya di bumi Allah yang luas ini. Dan barang siapa yang berhijrah, belum sampai kepada hijrahnya, dia sudah wafat, maka kata Allah, sudah kutetapkan pahala di sampingku. Tuhan kita tuh masya Allah ya, luar biasa. Maka tak ada Tuhan yang lebih besar dari Tuhan kita. Maka tak ada Nabi yang lebih luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa dibandingkan dengan Rasulullah. Kecintaan kita, contoh kita. Mungkin ini akhir dari sharing saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho. Mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Karena jangan lupa bahwa dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalau saya tidak salah, dikatakan nanti di hari akhir ketika kita semua sedang berjuang melewati sirat, Nabi berjanji menunggu kita. Nabi janji menunggu kita di ujung sirat dan berdoa kepada Allah, ya Salim, Salim, Salim, Salim. Allah selamatkan umatku, Allah selamatkan umatku, Allah selamatkan umatku. Selalu tersentuh hati saya kalau mengucapkan hadis ini. Nabi berjanji menunggu kita. Maka mudah-mudahan kita juga berjanji kepada Nabi, ya Nabi, kami akan ikuti tuntunanmu. Agar ketika engkau menunggu kami dan berdoa kepada Allah, kami bisa memenuhi harapanmu, ya Nabi, insyaAllah. Mudah-mudahan kita juga berjanji bahwa kita akan mengikuti tuntunan Nabi kita. Kita bisa bertemu ketika beliau menunggu kita di ujung sirat. Karena kalau kita orang Islam yang menegakkan syahadat, maka semua yang kita bicarakan hari ini bukan dongeng. Semuanya adalah yang kita imani. Maka ketika kita mengimaninya, mudah-mudahan Bunda, kita akan berusaha menjalankannya, mengimplementasikannya. Kita terus merenda hijrah kita, hijrah kita, hijrah kita menuju pulang, pulang pada keabadian, berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mampu merayakan kematian sebagai jalan bertemu dengan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf lahir. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah hasanal jaza. Mudah-mudahan saya didoakan. Di sini ada banyak bunda-bunda. Tolong doakan saya, doakan, doakan sekali, mudah-mudahan saya bisa istiqomah di jalan ini. Doakan, doakan dan doakan terus. Kita saling mendoakan. Terima kasih banyak. Tes, tes. Oh, harus ngadep sini, Bun. Harus ngadep Bunda. Gak bisa, emang harus ngadep Bunda, Bun. Bun, maaf ya, saya ngomongnya membelakangi. Ya, saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Benar-benar loh, Bun, gak bisa. Silakan, saya serahkan kembali. Kalau masih ada waktu, mungkin bertanya-jawab 5-10 menit. Karena maghribnya 6.15 ya, mungkin kita akhiri pukul... Sebelum pukul 6 ya, masih mungkin bisa 5-10 menit. Tapi kalau tidak ya silahkan ditutup. Ibu, maaf, ada yang mau bertanya, Ibu? Silahkan, Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Maaf ya Bu, nggak bisa memang ngadepnya mesti kesini. Ya tuh, oh nggak bisa, ya jadi saya menghadap sini, mohon maaf. Ya terima kasih banyak. Kita akan menutup dengan doa. Saya sebetulnya tuh masih suka deg-degan kalau diminta mimpin doa. Rasanya saya masih terlalu, aduh masya Allah. Oh ada yang mau bertanya, ya silahkan. Saya ke situ aja, soalnya mic-nya pas arahnya harus ke sini. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Peggy, saya mau tanya, tadi kan disebutkan memang dunia ini penuh gemerlap, memang kita disibukkan dengan kehidupan. Bagaimana agar kita bisa terus bertafakur? Kadang kan keimanan manusia naik turun seperti itu, seperti yang Bu Peggy pernah alami gitu ya. Itu saja yang kita alami juga. Itu saja sih singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, berarti jalannya harus mundur. Ya. Gini, bagaimana caranya agar kita bisa terus bertafakur ya, sehingga tak mudah terjebak oleh tipuan dunia? Sebetulnya lagi jawabannya juga sangat sederhana. Yaitu, dari tadi sebetulnya saya sudah sebut, bertafakur, memikirkan, menungi, itu akan otomatis kita rasakan dan inginkan ketika kita tak lepas mentadaburi Quran. Karena Quran itu adalah wujud perkataan Allah yang sangat luar biasa, yang tak akan pernah mungkin bisa dimaknai hanya dalam sekejap. Sehingga ketika kita mentadaburi Quran, kita kembali kepada Quran, tak membiarkan waktu kita lepas dari Quran. Maksudnya tak membiarkan waktu kita lepas dari Quran ini adalah bukan berarti juga, ya gimana Mbak Peggy 24 jam masa baca Quran terus, gak bisa ngapa-ngapain dong misalnya. Bukan hanya seperti itu, tapi menghadirkannya pada diri dan waktu kita, yang secara teknisnya kalau saya, agar selalu teringat secara teknisnya yang saya sampaikan tadi, saya selalu bawa Quran kemanapun. Sehingga misalnya, oh saya masih syuting apa enggak? Masih, saya masih, walaupun sudah sangat membatasi, tapi saya masih. Tapi saya bawa Quran. Jadi ketika misalnya di tempat syuting, ada waktu jeda, saya membaca Quran atau saya baca kitab, gitu. Itu akan terus membantu saya ingin tafakur. Kenapa? Setiap baca lagi, setiap baca lagi, setiap kali pula, sesuatu yang kita renungkan, kita ingin tahu, kita ingin belajar, itu tafakur. Ketika kita mentafakurinya secara teknis, artinya memikirkan dan merenungkannya secara teknis karena kita membaca, maka kemudian kita ingin belajar. Maka kemudian kita terdorong untuk terus datang ke majelis. Kita gelisah terus ingin punya guru. Ketika kita mempelajarinya, mendalaminya, maka kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita terdorong mengimplementasikannya dalam sikap. Karena kita mempelajari, menadaburi, bertafakur, kemudian saya dapat memaknai bahwa ketika saya memandang pohon hari ini, maka saya melihat kuasa Allah di sana. Maka saya tak pernah merasa sendirian. Alhamdulillah Bunda, terima kasih. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika misalnya tadi, ini mungkin hal yang sederhana, bicara tentang air begitu ya. Tapi tak mungkin rasanya saya tiba di pemahaman atau pemaknaan yang demikian ketika saya tak secara konsisten mentadaburi kitab saya. Kitab ini diturunkan sebagai petunjuk, berapa banyak ayat Allah mengatakan itu. Kitab ini diturunkan sebagai petunjuk, bahkan banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Quran adalah cahaya, itulah petunjuk. Itulah petunjuk yang akan mengeluarkanmu dari kegelapan. Itulah cahaya yang akan membawamu keluar dari kegelapan. Ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan hal tersebut. Sambil saya jawab, sambil saya cari beberapa catatan saya. Jadi kalau menurut saya jalannya cuma itu. Begitu pula di rumah secara teknis ya. Kalau saya ditanya, di rumah secara teknis ketika saya melakukan proses berhijrah, maka di setiap sudut manapun saya taruh Quran. Supaya saya malu. Quran kok cuma jadi pajangan gitu ya. Jadi saya ke ruang TV bukan pengen nonton TV duluan. Saya pengen buka dulu. Di sebelah Quran selalu ada Quran, ada kitab gitu. Tentu memang pasti orang bilang, ya kan gak semua orang mampu Mbak untuk misalnya beli ini, beli itu gitu ya. Maka kita yang anak-anak muda, mudah sekali kita punya handphone zaman sekarang bisa mengakses internet. Bagaimana kita mengajarkan diri kita akses internet itu untuk hal yang positif, masuk ke situs-situs agama, masuk ke situs-situsnya ustadz-ustadz, kiai-kiai. Lalu dibilang lagi, tapi godaannya kan banyak mbak, pengen juga mengakses yang lain-lain, misalnya kayak begitu ya. Maka ayat Allah mengatakan kita harus mampu menempur hawa nafsu kita, balik lagi, muter lagi. Memang kita punya hawa nafsu, memang kita punya syahwat, tapi kita dikasih akal dan hati. Maka kita memang harus terus bertempur. Syaitan akan selalu menggoda kita sampai akhir zaman. Kita kalau jadi orang tua aja, selalu bilang tadi sama anak kita ya bun ya, awas hati-hati kepleset, awas ya, di luar itu pergaulan begini. Selalu kita ngingetin, Allah selalu ngingetin kita mbak. Di Quran ini berapa banyak ayat yang mengatakan bahwa syaitan akan menggoda sampai akhir zaman. Syaitan akan menggoda sampai akhir zaman. Tugasku adalah menggodamu, kata syaitan. Diingetin terus. Ya kitanya kan saya ya, bukan mbak ya. Sayanya kan gak mentadaburi Quran. Jadi peringatan-peringatan itu gak bisa saya maknai. Padahal kita kerja di kantoran aja, misalnya bos kita ingetin, hati-hati, kamu mau negosiasi, nanti itu ya, lawan kita negosiasi itu, dia biasanya strateginya begini. Itu di Quran banyak diingetin, syaitan tuh strateginya apa sih ngegoda manusia. Kitanya harus mentadaburi Quran, supaya kita ingin terus bertafakur, dan ketika kita bertafakur, gak mau lagi deh ditinggalin sama Allah, dan gak mau lagi meninggalkan Allah. Allah gak pernah meninggalkan kita. Mungkin itu kalau dari saya. Terima kasih. Udah? Dilanjutkan doanya. Iya. Terima kasih. Iya, baiklah, berarti kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa yang singkat. Ya Allah, kami semua berkumpul hari ini di Masjid Jami Al Muhajirin. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Berterima kasih bahwa sampai hari ini Engkau masih izinkan kami memiliki nafas. Setelah setiap malam Engkau mematikan kami dalam keadaan tidur, Engkau memegang nyawa kami, masih Engkau kembalikan kepada kami setiap pagi. Maka Allah, kuatkanlah kami untuk terus menegakkan syahadat, kuatkanlah kami untuk terus mengikuti Rasul kami, tuntunlah kami ya Allah, tuntunlah jalan kami ya Allah, berikanlah kami pertolongan-pertolongan dengan segala caramu ya Allah, bahkan cara yang paling tidak kami fahami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya tiada ampunan selain ampunanmu, ya Allah. Ampunilah kami semua yang berada di sini. Ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah anak-anak kami. Ampunilah suami dan istri kami. Ampunilah guru-guru kami. Ampunilah nenek kakek kami. Ampunilah para sesepuh kami. Ampunilah seluruh keluarga besar kami, ya Allah. Ampunilah orang-orang yang setia kepada kami. Ampunilah mereka yang bekerja dengan ketulusan yang mungkin selama ini kami tak ketahui. Ampunilah mereka yang selalu berada di sisi kami untuk membantu kami yang mungkin kami juga tak terlalu peduli selama ini. Ampunilah setiap orang yang sudah kami sakiti, ya Allah. Ampunilah mereka yang menyakiti kami, ya Allah. Ampunilah setiap yang kami hianati dengan sadar maupun tanpa sadar. Dan ampunilah semua yang mengkhianati kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah seluruh umat muslim di dunia dan di akhirat. Ampunilah seluruh makhluk yang Engkau ciptakan di bumi ini, di alam raya, di jagat ini, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Tidak ada pengampunan dan pertolongan yang lebih besar daripada-Mu, ya Allah. Khusus untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Wakil dan perantara yang sudah Engkau tentukan untuk melahirkan kami di muka bumi ini. Mungkin selama ini kami lalai, mungkin selama ini kami luput. Segala yang kami lihat di hadapan mata kami terhadap orang tua kami mungkin hanya sebagian kecil dari seluruh penderitaan, kasih sayang, kesedihan, kelelahan yang tak bisa mereka ungkapkan di hadapan kami. Maka ya Allah, jika Engkau ridho, berikanlah surga pada kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah ridho-Mu pada kedua orang tua kami, ya Allah. Tuntunlah anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang soleh, agar mampu memperingan semua siksa yang mungkin akan kami alami di hari akhir nanti, ya Allah. Allah, terimalah doa untuk kedua orang tua kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selamatkanlah kami semua dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, kami berikrar dan bersaksi, ya Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang berguna, yang mengantarkan kami ke surga. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau dan Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Kami akan menutup majlis ini dengan suratul Fatihah. Semoga Engkau menerimanya, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim. Al-Dhalin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Ibu siapa? Hani. Bu Andini, silahkan untuk ditutup. Tadi Ibu yang membuka, Ibu yang menutup. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ibu ini baru belajar 1,5 tahun ya. Kita udah belajar berapa tahun, Bu? Kita harus malu ya, Bu ya. Kita harus lebih belajar lagi dan belajar lagi. Terima kasih Mbak Peggy. Ini suatu yang bisa membuat kita semangat untuk belajar lagi. Ya. Demikianlah acara hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya ilmu yang kita pelajari hari ini. Saya khususnya dan umumnya kita dari Husnul Khotimah, mohon maaf apabila ada kata-kata dan tutur kata kami dan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan infak hari ini mendapatkan 600 ribu. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan diganti oleh Allah lebih banyak lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka, marilah kita tutup. Masa habis tutup, buka lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.